السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan berusaha menggali, memahami firman-firman Allah SWT dalam surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u unfatarat wa idzal kawaakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat." Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan betapa dahsyatnya hari kiamat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama, ulama tafsir. Barang siapa ingin mengetahui bagaimana hari kiamat, silahkan baca surat Al-Infitar, surat At-Takwir. Bagaimana Allah SWT yang maha kuasa akan menghancurkan isi dunia ini, menghancurkan alam raya. Maka dalam ayat ini Allah SWT berfirman, "Idza sama'un fatarat," ketika langit terbelah-belah. Faya subhanallah, begitu kokohnya bangunan langit yang kita lihat di atas kita, begitu hebatnya bangunan langit yang kita lihat di atas kita sebagai atap bagi makhluk. Suatu saat kelak akan datang masanya langit akan pecah-pecah, akan terbelah-belah. Na'udzubillah, na'udzubillah minal khuzlan yaumul qiyamah. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah-belah. Wa idzal kawaakib intatharat, ketika bintang-bintang berguguran. Bintang-bintang yang kita lihat indah di malam hari dengan gugusan-gugusannya, yang mana Allah telah jadikan bintang-bintang tersebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, hiasan langit untuk melontar para syaitan sebagai tanda bagi manusia, sebagaimana Allah SWT katakan, "Wa alamatin bin najmihum yahtadun," dan sebagai tanda. Dan dengan bintang manusia mendapat mencari petunjuk jalan. Orang-orang Arab dahulu kala tidak membutuhkan kompas. Mereka cukup melihat bintang sebagai pedoman yang tidak akan pernah sekali pun menyesatkan mereka. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika menciptakan bintang-bintang. Begitu besarnya bintang-bintang. Begitu kuatnya orang-orang Arab menjadikan bintang sebagai petunjuk mereka, sampai-sampai Allah bersumpah demi bintang. Di mana Allah berkata, "Wan najmi idza hawa," demi bintang ketika dia tenggelam. "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa," kata Allah, "tidaklah sesat sahabat kalian Muhammad, tidak pula dia melampaui batas." Allah SWT berusaha mengkiaskan antara bintang dan Rasulullah. Allah mengatakan kepada bangsa Arab, "Wahai bangsa Arab, demi bintang tidak akan pernah bintang itu membuat kalian tersesat ketika kalian menjadikannya sebagai petunjuk jalan kalian untuk mengetahui arah timur, barat maupun utara. Maka kalian pun tidak akan pernah tersesat ketika mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah." "Wan najmi idza hawa," demi bintang ketika tenggelam. "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa," tidak akan mungkin sahabatkan sesat, apalagi menyesatkan kalian. Itulah pemahamannya. Bintang-bintang ini yang Allah jadikan sebagai penunjuk, Allah jadikan juga sebagai hiasan. "Walaqad zayyanna as-sama'ad dunya bimasabiha," kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang yang kita lihat semuanya itu bukanlah dia langit, tapi dia di bawah langit dunia. Perhiasan bagi langit dunia. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. "Waja'alnaha rujuman lisyayatin," kami jadikan juga bintang-bintang tersebut sebagai rujuman, sebagai alat untuk melontar syaitan-syaitan yang berupaya mencari berita ke langit. Maka bintang-bintang ini suatu ketika akan datang masanya, dia akan berguguran, akan bertabrakan satu sama lainnya, akan jatuh daripada porosnya. Kacaulah alam semesta ini. Bintang-bintang yang kita lihat, yang menurut para ilmuwan, ada yang lebih besar daripada bumi, bahkan ada yang lebih besar daripada matahari, yang cahayanya ribuan tahun perjalanan baru sampai kepada kita. Begitu dahsyatnya bintang-bintang ini, suatu ketika mereka akan jatuh, berguguran, bertabrakan satu sama lainnya, menunjukkan telah rusaknya sistem alam raya ini. Itulah di hari kiamat. "Wa idzal kawaakibun tatharat," ketika bintang-bintang berguguran. Wa idzal biharu fujjirat. Ketika lautan diledakkan, diluapkan menjadi satu. Subhanallah. Yang kita lihat lautan sekarang yang membelah benua-benua, pulau-pulau. Betapa indahnya lautan. Suatu ketika akan datang masanya lautan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dileburkan menjadi satu lautan saja, seluruhnya lautan, tenggelam seluruh bumi ini. Gelombang tsunami yang pernah meluluhlantakkan bangsa Aceh, ratusan ribu akan meninggal. Ratusan ribu yang telah meninggal, dicabut Allah nyawa mereka. Maka pada hari kiamat, bukan lagi gelombang tsunami. Bukan hanya Aceh saja yang terkena. Seluruh dunia ini akan tenggelam. Wa idzal biharu fujjirat. Ketika lautan disatukan oleh Allah SWT. Lautan meluap, tidak ada lagi daratan. Itu peristiwa hari kiamat. Sebagian mengatakan, ketika laut dibuat api oleh Allah SWT. Menjadi api. Menjadi lautan api. Dengan gunung-gunung yang ada di bawahnya. Dengan kandungan perut bumi yang penuh dengan api. Maka seluruh daratan akan tertutup dengan lautan. Betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Wa idzal biharu fujjirat. Ketika lautan disatukan oleh Allah SWT. Tenggelamlah seluruhnya. Batam tenggelam. Sumatera tenggelam. Apa yang kita hebatkan? Irian Jaya tenggelam. Benua Amerika tenggelam. Semuanya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu lautan saja. Tenggelamlah seluruh daratan. Itu ketika hari kiamat terjadi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa idzal quburu bu'thirat." Dan ketika kuburan-kuburan penghuninya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menggulung langit dengan tangan kanannya, was-samawati matwiyatun biyamini. Allah telah gulung langit dengan tangan kanannya. Ketika telah Allah SWT hancurkan isi alam raya ini, alam semesta, Allah SWT hamparkan padang yang disebut padang mahsyar. Maka bumi yang kita lihat sekarang ini bukan dia lagi kelak. Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Langit yang kita lihat sekarang ini bukan lagi kelak langit tersebut yang kita lihat. Ketika padang mahsyar, Allah bentangkan bumi baru, Allah bentangkan langit yang baru. Ketika itu manusia dibangkitkan di padang mahsyar, di kubur-kuburnya. Allah Maha Kuasa mengembalikan penciptaan makhluk yang telah binasa dengan kiamat, telah hancur lebur semua. Allah bangkitkan manusia dari kuburnya. Wa idzal quburu bu'thirat. Ketika kuburan-kuburan dihancurkan oleh Allah SWT, kemudian dikeluarkan para penghuninya dari dalamnya. Faya subhanallah. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Bukan sekarang, bukan di dunia ini. Itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Ketika orang dihidupkan kembali setelah matinya dari alam kuburnya. Dalam surat Yasin Allah mengatakan tentang bagaimana ungkapan orang-orang yang dibangkitkan dalam kuburnya. Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang telah membangkitkan kami daripada tempat kami ini, daripada kubur kami ini, daripada tidur kami ini? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Ternyata inilah rupanya telah dijanjikan oleh Allah. Wa shadaqal mursalun. Maha benar para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengingkari hari berbangkit. Sebagian orang akan mendustakan akan adanya kelak hari berbangkit ketika manusia dibangunkan dari pada kuburnya. Ketika itulah, ketika terjadi ini, barulah mereka sadar, terbukalah ketika itu hakikat kehidupan sebenarnya. Inkasyafal ghita, terbukalah penutup yang menutupi akal manusia dengan segala macam bentuk syahwat dan maksiat sehingga menolak kebenaran hari berbangkit. Ketika itu terbukalah seluruhnya. Terlihatlah kenyataan kehidupan. Wa idzal quburu bu'thirat. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullahu taala, fa hina idzin yankashiful ghita wa yazulu ma kana khafiya. Maka terbukalah ketika itu penutup. Kemudian hilanglah segala macam yang ada di benak manusia yang mengingkari hari berbangkit. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha min al-arbahi wal khusran. Pada saat itulah setiap jiwa baru mengetahui dia merugi ataupun beruntung. Karena sesungguhnya kerugian itu adalah kerugian di hari kiamat. Sesungguhnya keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan di hari kiamat. Bukanlah kerugian ketika orang rugi usahanya, hancur usahanya, gulung tikar, dia bangkrut. Bukan itu kerugian sebenar-benarnya. Karena di dunia orang yang merugi dapat kembali bangun. Banyak orang yang jatuh, kemudian dia bangun kembali. Banyak orang yang hancur usahanya, kemudian dia bangun kembali dan berhasil. Dapat diulangi. kesalahan-kesalahan di dunia dapat diulangi. Orang yang merugi di dunia dapat beruntung, tapi yang merugi di akhirat, wal'iyadzu billah, tiada keberuntungan setelahnya. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi di negeri akhir sana. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Kata Allah, sesungguhnya hakikat orang yang merugi adalah orang yang merugi diri-diri mereka, merugi dan keluarga mereka, merugi di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusrul mubin. Itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Banyak orang yang tidak mau rugi di dunia. Dia mau untung, tapi banyak orang yang tidak mau pernah memperhatikan keberuntungan di negeri akhiratnya. Dia bangun dunianya, dia lupakan akhiratnya. Siang malam dia bekerja untuk mencari keberuntungan dunia, dia lupakan negeri akhiratnya. Tiada waktu untuk salat, tiada waktu untuk sedekah, tiada kesempatan untuk mendatangi kajian, tiada kesempatan untuk bertaat kepada Allah SWT. Mereka bangun dunia mereka, mereka hancurkan akhirat mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, itulah kerugian sebenar-benarnya. Hunalika ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Ketika itulah orang-orang zalim menggigit tangannya karena penyesalan yang bersangatan dengan apa-apa yang telah mereka lewatkan di kehidupan dunia. Mereka menyesal. Barulah ketika itu orang mengetahui hakikat kehidupan. Di dunia ini banyak orang yang tidak pernah menyesal dengan apa-apa yang mereka buat. Kemaksiatan mereka buat, mereka anggap enteng. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang telah mendekam di penjara, keluar semakin jahat, tidak pernah menyesal. Dari penjara keluar, kembali melakoni kejahatan yang diperbuat, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Namun ketika akhirat kelak dipancangkan oleh Allah SWT, kiamat terjadi, hari berbangkit, padang mahsyar, maka ketika itu barulah orang menyesal, semuanya menyesal. Ketika Allah SWT menyidangkan antara hewan-hewan di hari kiamat, bagaimana hewan yang bertanduk menzalimi hewan yang tidak bertanduk, Allah SWT sidangkan. Kemudian setelah Allah sidangkan para hewan-hewan, Allah jadikan mereka semuanya menjadi debu. Berkata orang-orang kafir melihat hewan menjadi debu, mereka pun ingin agar dijadikan debu sebagaimana hewan-hewan. Mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kenapa aku tidak menjadi debu sebagaimana hewan-hewan yang menjadi debu? Idza ra'a ma qaddamat yadah wa ayqana bisyaqa' al-abadi wal 'adzab as-sarmadi. Ketika itulah baru orang merasa menyesal. Ketika dia telah yakin di depannya adalah kebinasaan, kehancuran yang selama-lamanya, azab yang akan dia rasakan berkekalan, barulah dia menyesal. Di dunia tidak menyesal, di dunia tidak pernah bersedih terhadap kesalahannya, di dunia dia berbangga dengan dosa-dosanya. Ketika itulah dia telah mengetahui hakikat kehidupan sebenarnya. Wa hunalika yafuzul muttaqun al-muqaddimuna li salihil a'mal bil fawzil 'azim. Pada saat itulah akan bergembira orang-orang bertakwa, akan jaya, akan beruntung, karena keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan di hari akhirat. Keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika orang diselamatkan daripada azab oleh Allah SWT. Allah mengatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dipelihara daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Tiadalah kenikmatan dunia ini kecuali kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Itu sebenarnya standar keberuntungan di hari akhirat. Standar orang yang merugi adalah orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat, dibakar dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bokek, orang-orang yang failed, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana orang yang kita anggap di negeri kita ini di dunia. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manal muflisi fikum? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapakah gerangan orang-orang yang failed, orang-orang yang pailit, jatuh pailit, orang-orang yang bangkrut? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu la dinar wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang merugi itu menurut kami adalah orang-orang yang habis hartanya, dinarnya habis, dirhamnya habis, hartanya pun habis. Berkata Rasulullah, al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bi'a'malin amthali jibali tihamah. Adapun dalam konsep Islam, dalam hakikat agama Islam, al-muflis, orang-orang yang pailit, orang-orang yang hancur usahanya, adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihamah, amalan yang dia bawa hari kiamat. Waqad safaqa dama hadza, tapi dia telah menumpahkan darah si fulan, menyakiti si fulan, menzalimi si fulan. Akhirnya Allah SWT bagi-bagi amalan yang dia bawa tersebut, yang satu gunung Tihamah, kepada orang-orang yang dizaliminya. Maka jika telah habis amalannya dan masih banyak orang dizaliminya, Allah akan ambil kebaikan, Allah SWT akan ambil kejahatan-kejahatan orang dizaliminya, kemudian ditimpakan kepada dirinya, dan dengan itu dia dicampakkan ke neraka jahannam. Itu orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Sebagian orang rajin beribadat, taat, puasa rajin, sholat rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, tapi tidak dapat menjaga lisannya, tidak dapat menjaga tangannya. Maka hari kiamat, amalan yang dia bawa semuanya akan dibagikan kepada orang-orang dia zalimi. Waliyadzubillah. Itulah kerugian yang nyata. Sehingga akhirnya habis amalannya, kemudian masih minus, masih hutang, masih banyak orang dia zalimi. Akhirnya dosa-dosa orang yang zalimi ditimpakan kepada dirinya, kemudian dicampakkan ke neraka jahannam. Waliyadzubillah. Itulah orang yang merugi. والنعيم المقيم والسلام من عذاب الجحيم. Mereka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di negeri abadi, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan peristiwa hari kiamat, hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Pada hari itulah akan mengetahui jiwa apa-apa yang telah mereka perbuat. Pada hari berbangkit, manusia akan mengetahui apa-apa yang mereka perbuat dahulu kala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah katakan, wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu untuk taat kepada Rabb kalian yang maha mulia? Allah SWT bertanya kepada manusia, ya ayyuhal insan, al-insan secara umum manusia. Kata-kata al-istighraq menunjukkan umumnya, wahai seluruh manusia. Ma gharrak, wahai manusia, apa yang telah menipumu, apa yang membuat engkau tertipu daya, bi rabbikal karim, untuk taat kepada Rabbmu yang mulia. Kenapa engkau membangkang kepadanya? Kenapa kalian melawan dia? Ma gharrak, apa yang membuat engkau tertipu untuk mengikuti jalan Tuhanmu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Berkata Syekh Nasir Sa'di, Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala, atahawunan minka fi huquqihi am ihtiqaran minka li'adzabihi am adamu imanin minka bi jazaihi. Allah berkata kepada manusia yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, berani menentang Allah. Allah berkata, wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu untuk taat kepada kalian, kepada Tuhan kalian? Apakah karena kalian meremehkan dia, meremehkan hak-haknya, atau karena kalian menghina, melecehkan azab yang dia siapkan untuk kalian, atau kalian malah tidak beriman dengan hari berbalas yang Allah SWT kelak akan datangkan? Allah SWT mengingatkan manusia, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adlak. Bukankah dia Tuhan yang telah menciptakan kamu? Khalaqak, menciptakan kamu, menciptakan kita semua, menciptakan orang tua kita, menciptakan nenek moyang kita. Allah katakan, ya ayuhan nasu abudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Wahai manusia, bukankah dia yang telah menciptakan kamu? Fasawwaka, kemudian dia sempurnakan bentukmu. Fasawwaka, sebagaimana dia inginkan. Allah SWT rancang, Allah atur, Allah setting, Allah buat manusia sebagaimana dia inginkan. Fa'adalak, dengan sebaik-baik penciptaan yang maha sempurna, penuh hikmah. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan tubuh kita, alangkah sempurnanya. Susunan-susunan anggota tubuh kita, alangkah sempurnanya. Mata kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan di tempat yang paling terjaga. Otak itu di kepala, maka Allah bungkus otak dengan tengkorak yang keras. Dalamnya berapa banyak syaraf di otak kita ini, Allah Subhanahu wa taala pelihara dengan tengkorak. Tengkorak ini adalah merupakan alat benteng yang kokoh menjaga perangkat-perangkat terpenting dalam diri manusia, otak di sana. Kemudian untuk memantau, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata di atas. Alangkah indahnya, di bawah rambut Allah buat rambut manusia begitu indahnya. Kalaulah mata dibuat di bawah, apa jadinya? Allah sempurnakan penciptaan manusia, fa'adalak, dengan hikmah. Karena mata tugasnya adalah melihat, memantau, memandang. Dibuat oleh Allah SWT di atas. Lihatlah bagaimana susunan telinga manusia, betapa indahnya. Sesuai bagi manusia, tidak Allah ciptakan sebagaimana telinganya himar, telinganya anjing. Kalau Allah ciptakan bagi manusia telinga sebagaimana telinganya gajah, telinganya keledai, telinganya anjing, alangkah jeleknya ciptaan manusia. Allah sempurnakan penciptaannya. Matanya pun lain dengan mata ayam, lain dengan mata binatang. Semuanya indah. Bibir yang indah Allah ciptakan, hidung yang begitu indahnya. Maka benar Allah SWT. Maha bijaksana Allah SWT. Bagaimana susunan tangan Allah buat, jari-jari kita ini Allah buat ada ruas-ruas sehingga kita bisa bergerak, menggerakkan tangan kita untuk memegang, menggenggam, memukul dan seterusnya. Diberi ruas-ruas di jari-jari ini. Dan supaya manusia dapat pekerjaan lebih baik, Allah enggak jadikan jari ini semua panjangnya sama. Jari ibu yang paling pendek. Kalaulah semua dibuat sama, akan sulit manusia mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan tangan. Semua adalah merupakan bentuk bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Fa'adalak, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu, membentuk kamu, menyempurnakan penciptaan kamu dalam sebaik-baik bentuk yang sesuai bagimu. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Fi ayyi surah? Dalam rupa apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Dalam bentuk apa yang Allah inginkan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ciptakan tinggi, ada yang Allah ciptakan pendek postur tubuhnya, ada yang Allah ciptakan kulitnya hitam, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih. Ma syaa'a rakkabak. Terserah ya sebagaimana Allah SWT susun anggota tubuhmu, rupamu, warnamu, bentukmu. Ada yang hidungnya Allah ciptakan mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang rambutnya keriting, ada yang ikal, ada yang lurus, agar indah semuanya. Kalaulah semua manusia rambutnya lurus, tiada keindahan. Tapi ada yang keriting. Kalaupun semuanya keriting, tidaklah indah nampaknya. Ada yang ikal, faya subhanallah. Kalau manusia semuanya putih, tiada keindahan. Tiada variasi kehidupan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Subhanallah. Fi ayyi suratin ma syaa. Dalam bentuk yang dia kehendaki, rakabak, dia menyusunmu. Berkata Syekh Abdul Rahman, fahal yaliqu bika an takfura ni'matal mun'im? Wahai manusia, dia yang telah menciptakanmu dengan sebaik-baik bentuk. Apakah kira-kira layak bagimu untuk kafir dengan nikmat yang dia berikan? Aw tajhadu ihsanal muhsin? Apakah baik rasanya, apakah sesuai engkau mengingkari ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik kepadamu? Ya layak rasanya. Lihatlah orang-orang gila, Allah berikan mereka ya otak, tapi Allah tidak fungsikan otak mereka. Alangkah kita lihat sedihnya kehidupan orang-orang gila. Tidak tahu kemaslahatan diri mereka, omong sembarangan, berdebu dan seterusnya. Lihat diri Anda. Allah ciptakan akal yang sempurna. Subhanallah. Lihat orang yang cacat, ada yang punya badan sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah, ada yang mata yang cacat dan seterusnya. Lihat diri Anda yang sempurna. Apakah Anda tidak pernah bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan semua anggota tubuh kita? Ada orang yang stroke, tangannya bengkok, kakinya bengkok. Maka banyaklah bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita. Apakah layak kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala? Inna hadza illa min jahlika wa dhulmik. Kalaulah engkau masih menentang Allah, tidak mau patuh kepadanya, membangkang, itu semua karena kejahilanmu dengan akibat yang akan kau perbuat. Dengan kezalimanmu. Wa inadik, wa ghasyamik. Karena kepalamu yang keras, keras kepala, membangkang. Fahmadillaha idza lam yaj'al surataka, surata kalbin aw himar aw nahwihima minal hayawanat. Berbahagialah engkau, karena Allah tidak jadikan bentukmu sebagaimana bentuk anjing, bentuk keledai, bentuk kera dan seterusnya. Banyaklah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita bulu. Ya, ada jenggot, ada rambut, ada bulu tangan, kaki dan seterusnya. Allah berikan juga kepada hewan yang bernama kera bulu yang banyak. Bagaimana jika Anda diberikan Allah bulu sebagaimana bulunya kera, wal iyadzubillah. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Namun sayang, kenapa kalian yang diciptakan dengan sempurna, diberikan nikmat yang sempurna, malah mendustakan hari berbangkit? Bal tukadzibuna biddin. Kalian yang diberikan nikmat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus mendustakan hari berbangkit? Tanda mendustakan berbangkit apa? Tidak mempersiapkan diri untuk sana. Tidak berbekal. Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintahnya. Tidak mau tunduk untuk menjauhi larangannya. Mengingkari akan hari berbangkit. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kenapa kalian harus menentang, mengingkari hari berbangkit? Kata Allah, berkata Syekh Abdul Rahman Nasir, "Ma'a hadzal wa'di wat tadzkir la tazalu mustamirrina 'ala at-taqdib bil jazaa'." Padahal begitu banyak Allah Subhanahu wa taala ingatkan kalian dengan peringatan-peringatan agar kalian mengingat. Tapi kenapa kan masih terus-menerus mendustakan hari berbangkit? Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ada pada kalian al-hafidhin, para malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, yang penulis, yang menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat-malaikat yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Subhanallah. Allah ingatkan manusia, apapun yang kalian perbuat tidak pernah lepas daripada pantauan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mencatat di kiri dan kanan kalian. Ma min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz perkataan yang keluar kecuali ada malaikat-malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Subhanallah. Kenapa kalian harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal ada makhluk yang menjaga kalian, mencatat apa yang kalian perbuat. Kalian buang kemana Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian? Kalian catatkan kemana Allah Subhanahu wa taala dalam pengawasannya? Wa inna 'alaikum muhafizin kiraman katibin. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Wa antum la budda an tuhasabu 'ala ma 'amiltum." Pastikan akan hisab dengan apapun yang kalian perbuat, diperhitungkan. Waqad aqama Allah 'alaikum malaikatan kiraman. Pasti akan dihisab, akan diperhitungkan apa-apa yang akan perbuat di dunia. Dan Allah telah menjaga kalian dengan malaikat-malaikat yang mulia. Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamunaha wa ya'lamunaha. Malaikat-malaikat yang mencatat apapun yang akan katakan dalam bentuk fitnah, dalam bentuk ghibah, dalam bentuk kedustaan, menggunjing dan seterusnya, dan menulis apapun yang akan perbuat, dan mengetahui apa yang akan perbuat dan apa yang akan katakan. Fadakhala fi hadza af'alul qulub wa af'alul jawarih. Maka masuklah segala sesuatu, perkataan hati pun dicatat oleh malaikat. Hatinya ngedumel, hatinya ngeluh, hatinya menghujat takdir, menghujat ketentuan Allah SWT, dicatat oleh malaikat. Ya, baik mencakup perbuatan-perbuatan hati, perkataan hati, dan perbuatan anggota tubuh, semua dicatat oleh malaikat. Falaiqu bikum an tukrimuhum wa tujilluhum. Selainnya akan malu kepada mereka, kepada malaikat-malaikat yang ada bersama kalian selalu mencatat. Kenapa tidak malu bermaksiat? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan-balasan yang disiapkan kepada orang-orang yang berbakti kepada Allah, tauha Allah, menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, yang taat kepada Rabb mereka, adalah kenikmatan yang abadi. Al abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, mereka benar-benar dalam kenikmatan. Bahkan bukan hanya di negeri akhirat saja, sejak di dunia pun orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan hidup. Mereka sebelum memasuki surga yang sebenarnya di negeri akhirat, di dunia mereka telah merasakan surga, kebahagiaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, sesungguhnya orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik, berkata Syekh Abdul Rahman, al-abrar al-muradu bil-abrar humul qa'imuna bihuquqillah wa huquqi ibadih al-mulazimuna lil-bir fi a'malil qulub wa a'malil jawarih. Pengertian daripada orang-orang yang baik adalah orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah untuk dipatuhi, dia berikan, dia patuh kepada Allah. Hak Allah untuk disembah, dia sembah Allah SWT. Wa huquq ibadih, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menjalankan hak-hak hambanya. Ada orang yang menjalankan hak Allah, dia salat, dia puasa, tapi tidak menjalankan hak hamba. Berhutang tidak dia bayar. Ini bukanlah abrar. Kepada Allah, dia taat, dia beribadat, dia salat, dia puasa. Kepada makhluk, dia sakiti dengan lisannya, dia sakiti dengan tangannya. Ini bukan orang-orang yang al-abrar, bukan orang-orang yang baik. Karena kebaikan itu ketika manusia menjalankan hak-hak Allah SWT dan hak-hak makhluk. Hablun minallah, hablun minan nas. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, baik dalam bentuk amalan-amalan hati mereka dan amalan-amalan anggota tubuh. Fahaulai jazaum an-naim fil qalbi wal-ruh wal-badan fi daril dunya wa fi daril barzah wa fi daril akhirah wa fi daril qarar. Kata Syekh Abdul Rahman, orang-orang yang baik ini mereka diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan kenikmatan di dalam hati mereka, dengan kenikmatan yang dirasakan oleh ruh mereka dan badan mereka, baik ketika mereka di dunia, baik ketika mereka di alam barzakh, baik mereka ketika di negeri akhirat sana. Kemudian kebalikannya Allah ucapkan, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, lafi jahim, benar-benar dalam siksa yang pedih. Berkata Syekh Abdul Rahman, alladzina qassaru fi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang-orang yang tidak menjalankan hak Allah, mereka lah orang-orang yang fujjar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka. Mereka yang tidak menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba, itu orang zalim. Jadi kita terangkan, ada manusia menunaikan hak Allah tapi tidak menunaikan hak hamba. Ada manusia menunaikan hak hamba, dia baik kepada tetangga, baik kepada istrinya, baik kepada anaknya. Dia berikan hak semua tetangga, hak istri, hak anak, hak orang, janji dia tepati, tapi dia lupakan dirinya. Dia lupakan hak Allah SWT, tidak sholat, tidak mau ibadah, tidak mau taat. Ini orang yang bukan abrar, tapi fujar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim. Alladzina fajarat qulubuhum fafajarat a'maluhum, orang-orang yang durhaka, jahat hati mereka, akhirnya amalan mereka pun melahirkan kejahatan. La fi jahim, benar-benar dalam azab. Fi daril dunya wa daril barzah wa daril qarar. Ternyata orang-orang yang durhaka akan disiksa Allah, baik di negeri dunia, baik di alam barzakh, maupun di negeri akhir sana. Jangan dianggap balasan hanya dapat kelak di hari akhir, tidak. Kebaikan yang kita perbuat akan kita tuai di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Kejahatan yang kita perbuat akan kita tuai hasilnya di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Tengoklah orang-orang yang jahat, koruptor-koruptor, bagaimana mereka yang dahulu memiliki kekuasaan, ketangkap, bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka disiksa dengan malu di hadapan orang banyak, keluarga malu, siksaan, di penjara, dulu orang yang mulia, disita hartanya semuanya. Belum lagi bagaimana perasaan hatinya. Disiksa, tersiksa sekali mereka, teraniaya. Maka banyak orang-orang yang dahulunya sehat ketika mereka memiliki jabatan, kekuasaan. Setelah mereka berbuat kezaliman, korupsi dan seterusnya, ditangkap. Berbagai macam bala bencana datang, rumah disita, istri mungkin melarikan diri dan seterusnya, kena stroke, banyak berujung kepada kematian, ada yang bunuh diri. Siksaan hidup di dunia, kelak di alam barzakh disiksa, apalagi di negeri akhirat, pasti enggak akan lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yaslawunaha yaumaddin wa yu'adzabuna biha ashaddal adzab yaumaddin. Kelak akan mereka dapatkan siksa yang paling perih ketika mereka dicampakkan di neraka jahim di hari kiamat. Itu merupakan siksa pamungkas. Sebelumnya disiksa lebih dahulu di dunia dan di alam barzakh. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak akan pernah lepas daripada siksaan tersebut. Kalaulah seseorang dipenjara di dunia, ada masanya dia akan lepas. Ada hari tertentu dia dilepaskan. Tapi orang disiksa di negeri akhirat tidak akan lepas daripada siksaan. Terus menerus mereka tersiksa. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apakah hari ad-din tersebut, hari kiamat tersebut. Thumma ma adraka ma yaumiddin. Tahukah engkau apa hari kiamat tersebut? Hari perhitungan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari ketika satu jiwa tidak bisa mendapat pertolongan daripada jiwa lainnya. Tidak bermanfaat ketika itu hubungan kekerabatan. Enggak ada ketika itu relasi. Enggak ada backing. Pada hari itu semua mengatakan nafsi-nafsi. Bagaimana diriku ini? Enggak bermanfaat anak, harta, istri. Enggak bermanfaat jabatan. Halaka anni sultani, binasalah jabatanku. Ma'agna anni malih, enggak ada gunanya hartaku. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari ketika satu jiwa tidak bisa memberikan manfaat bagi jiwa lainnya. Walau kanat qaribah au habibah, orang yang paling dekat sekalipun, istri kekasih yang terdekat, ketika itu tidak peduli dengan dirinya. Fakullun mushtaghilun li nafsihi la yatlubul fikaka li ghairiha. Tiap orang sibuk mengurusi dirinya. Dia hanya pentingkan bagaimana dirinya selamat. Tidak dia pikirkan orang lain. Tidak istri, tidak anak. Yauma yafirul mar'u min akhih, hari ketika orang berlari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada istrinya, anak-anaknya. Sehebat apapun cinta kekasih, ketika hari kiamat tidak ada istilah cinta. Tidak ada istilah aku akan membantu si fulan. Tidak ada. Semua sibuk dengan perkara dirinya. Kemana akan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru yawma idzin lillah. Maka segala macam perkara dan urusan kelak ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah akan memperhitungkan, yang akan menyidang antara hamba-hambanya. Dialah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang zalim. Dia akan menolong orang-orang yang dizalimi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru yawma idzin lillah. Semua perkara di tangan Allah. Dia lebih tahu mana orang yang layak dicampakkan ke neraka jahim. Dia lebih tahu mana orang yang harus dimuliakan dengan neraka, dengan surga, dengan surga Firdaus. Maka Allah adalah merupakan Tuhan yang paling bijaksana. Alaihissallam bihakamil hakimin. Bukankah Allah merupakan Tuhan yang paling adil dan bijaksana? Kalau Allah dicampakkan manusia ke neraka karena kezaliman mereka dengan keadilan Allah SWT. Kalau Allah ada dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah semata, bukan karena amal mereka. Demikianlah saudara-saudaraku, para pendengar Radio Hang FM dan ikhwan sekalian. Semoga tafsiran ini bermanfaat bagi kita, memacu kita untuk beramal, menyiapkan diri kita untuk hari berbangkit tersebut, hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.